Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد saudaraku sekalian jamaah pengajian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Wa qala al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa Asy-Syahir bil Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Fi kitabih As-Sunan. Berkata al-Imam Muhammad ibn Isa Abu Isa At-Tirmidzi atau al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Sunan. Babu maja'a. Ibtida'il qiblah. Berkata al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala bab awal mula kiblat kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hannad wa qala haddathana Waqi' an Israil an Abi Ishaq anil Barra ibni Azib قال dari Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata salla nahwa baitil maqdis sitta aw sab'a ashara shahran takala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dalam hijrah beliau. Beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati ataupun keinginan beliau sendiri untuk dihadapkan kiblat tersebut ke arah Ka'bah, Baitullah Al-Musharrafah. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayatnya. Sungguh kami, kata Allah, telah mengetahui dan telah melihat keinginanmu dengan pengangkatan wajahmu ke atas langit. Yang kemudian kami palingkan kiblat kiblat yang engkau berharap wajahmu diarahkan ke sana, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Fawajjaha ila al-Ka'bah. Qala fawajjaha ila al-Ka'bah. Wa kana yuhibbu dhalika. Maka kemudian Rasulullah pun salat menghadapkan wajahnya kiblat ke arah Ka'bah, dan yang seperti ini itu adalah apa yang beliau sukai dan beliau senangi ataupun beliau cintai. Menghadapkan wajah ke arah Ka'bah atau ke Baitullah Al-Haram Al-Musharrafah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sebelum kita melanjutkan hadis tersebut atau hadis ini, tentunya kita berupaya untuk mengambil beberapa keterangan faedah dengan apa yang telah kita dapatkan tadi keterangannya dari hadis, supaya hadis ini memberikan kesan dan memberikan pengetahuan bagi kita yang mempelajarinya. Yang pertama, bahwa kiblat kaum muslimin dulunya, sebelum dipalingkan kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat mereka yang pertama adalah Baitul Maqdis, yaitu salah satu dari rumah Allah yang ada di Palestina sekarang ini, atau dulunya dikenal di negeri Syam. Kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya. Yang tentunya menghadap ke arah Baitul Maqdis bukanlah ketetapan dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi hal tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengarahkan atau menetapkan kiblat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah mengikuti. Namun kemudian setelah kurang lebih 16 atau 17 bulan, karena keinginan beliau agar kiblat itu dikembalikan kepada Baitullah Ka'bah, yang tentunya merupakan rumah Allah yang paling tertua, sehingga dikatakan Baitullah Al-Atiq, Ka'bah Al-Atiq. Karenanya keberadaan Ka'bah yang demikian juga dengan keagungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kiblat tersebut ke arah sana. Yang kemudian Allah dengan hikmahnya, dengan keputusannya yang dia telah memutuskan sebelum diciptakannya alam semesta ini, bahwa kiblat kaum muslimin kalaupun sebelumnya diarahkan ke Baitul Maqdis kemudian ditetapkan ke arah Baitullah Haram, yang ini semua merupakan ketetapan Allah yang maha hikmah, yang hakim, bukan karena keputusan yang tidak dibaring dengan ilmu dan hikmah sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang kafir. Tapi apa yang Allah tetapkan, pertama kiblat mereka ke Baitul Maqdis kemudian Baitullah Haram, itu di atas ketetapan dan keputusan Allah yang maha mengetahui, yang maha hakim. Kalaupun nabinya sallallahu alaihi wasallam lebih menyenangi ke arah Baitullah, sebagaimana di antara alasan yang telah kita dengarkan tadi, rumah Allah, Baitullah inilah rumah yang paling pertama, paling tua, dan tentunya paling agung di antara rumah-rumah Allah. Dan juga Baitullah atau Baitul Maqdis sebelumnya telah menjadi kiblat bagi mereka orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Karenanya kaum muslimin pada waktu menghadap ke Baitullah atau menghadap ke Bait Al-Maqdis, mereka diletehkan, mereka dicemooh karena mengikuti mereka Yahudi ataupun Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi Bani Israel. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketetapannya sebelum terjadinya itu semua menetapkan kiblat kaum muslimin adalah Baitullah, Ka'bah Al-Musharrafah yang berada di kota Makkah. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga sampai hari ini dan seterusnya, tentunya setelah ditetapkannya pada hari Rasulullah diarahkan ke Ka'bah dengan kiblat, maka sampai hari ini dan seterusnya kaum muslimin menghadap ke arah ke Ka'bah sebagai kiblat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Dan menghadap ke Baitul Maqdis itu terjadi di Madinah ketika beliau datang ke Madinah. Dan pemindahan Baitullah atau pemindahan Baitul Maqdis ke Baitullah juga di Madinah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala urusan beliau serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita dapatkan sampai kepada penghadapan wajah ke arah kiblat diserahkan kepada Allah. Seperti apa yang tadi telah kita sebutkan, masalah ketetapan kiblat itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita mengambil faedah bahwa agama ini sama sekali tidak ada bentuk pendapat, bentuk pemikiran, bentuk usulan dari hamba-hambanya sampai dia itu pun seorang nabi. Tapi agama ini sepenuhnya milik Allah. Allah yang menetapkannya. Dan juga karenanya agama ini tidak didapati sedikit pun celah atau bentuk kekurangan. Karena agama ini sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkannya. Semuanya datang dari sisinya Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabinya, beliau tinggallah melaksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس karena kiblat ini telah dipindah maka pada waktu itu seorang ada yang sholat asar bersama beliau, tentunya dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian orang ini setelah selesai sholat asar bersama Nabi, berjalan ke kaumnya. Marra ala qaumi minal ansar, berjalan menuju kaumnya dari orang-orang ansar yang juga mereka masih atau lagi menunaikan sholat asar. Wahum ruku'un fi sholatil asr, dan mereka pada waktu itu lagi posisi ruku. Nahwa baitil maqdis, ruku dengan kiblat yang sebelumnya mengarah ke Baitul Maqdis. Karena sahabat yang sudah selesai menunaikan sholat asar bersama Rasulullah ini telah mengetahui bahwa kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Haram, maka orang ini pun atau sahabat ini pun seraya mengangkat suara sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Sahih Bukhari dan yang lainnya. Mengarahkan manusia ke arah kiblat yang telah ditetapkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dia berkata dalam pernyataannya, huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ila al-Ka'bah. Qala fanharafu wa hum ruku'. Sungguh dia telah salat bersama Rasulullah pada waktu itu, yakni pada waktu salat asar, dan sungguh kiblat telah diarahkan ke arah Ka'bah, maka berpalinglah kalian ke arah Ka'bah. Mereka yang lagi sholat dalam keadaan ruku' fanharafu, mereka pun berpaling semuanya. Mereka pun berpaling sambil mengarahkan dirinya ke arah Ka'bah dalam keadaan mereka ruku'. Dalam keadaan mereka ruku, sementara kondisi kiblat yang pertama itu kalau di lihat bertolak belakang dengan kiblat yang kedua arahnya. Kalau kita di sini misalnya, kita menghadap ke arah kiblat dengan menghadap ke arah barat, dan tentunya bagi mereka yang selain kita, di negeri-negeri kaum muslimin dengan arahnya masing-masing, maka arah Baitul Maqdis kalau mengambil keadaan kita di sini, maka tentunya ke arah timur. Tentunya ke arah timur. Sementara kiblat kita ke arah barat, yaitu Baitullah, Ka'bah. Sementara Baitul Maqdis ke arah timur. Inilah yang kita katakan bertolak belakang. Sehingga gambarannya pada waktu itu sahabat yang telah mendapatkan kabar dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah al-Haram, Ka'bah al-Musharrafah, mereka pun segera menggeser ataupun memalingkan diri mereka dari timur sesuai dengan arah kita di sini ke arah barat. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya karena mereka berjamaah, maka posisi imam yang berada di mana? Yang berada di depan, pertama memalingkan tubuhnya dulu ke arah belakang, yaitu ke arah Ka'bah, baru kemudian diikuti oleh jamaah laki-laki. Mereka pun memalingkan tubuhnya dan bergerak, bergeser berdiri memposisikan diri di belakang imam. Yang tadi imam tentunya di depan mereka, kemudian membalikkan tubuhnya, imam berada di belakang. Tapi kemudian imam ke depan dan makmum bergeser ke belakang. Dan dikisahkan bahwa pada waktu itu juga ada dari kalangan kaum wanita. Dan tentunya tempat kaum wanita ini di akhir saf. Mereka pun berpaling, bergeser. Sehingga gambarannya orang yang sholat pada waktu itu dengan pergeseran kiblat mereka bergerak. Dengan pergerakan yang banyak tentunya. Namun disebutkan oleh para ulama, hal ini diperkenankan pertama karena pada waktu itu belum ada larangan bergerak dengan pergerakan yang banyak. Kemungkinan yang berikutnya, mereka bergerak karena pergerakan ini memang dibutuhkan, yang di mana menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga kalau mereka tetap dengan kiblatnya dalam keadaan kiblat itu telah berubah dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Ka'bah, tentunya lebih besar keadaan mereka dengan tetap kepada posisi menghadap Baitul Maqdis daripada mereka berjalan, memalingkan diri mereka, bergeser, menghadapkan diri mereka ke arah Baitullah. Kalaupun sama-sama, tentunya berjalan, bergerak yang banyak ini dilarang. Tetapi dengan kiblat yang salah, maka lebih dikedepankan untuk mencari kiblat yang benar, kalaupun harus berjalan dengan perjalanan atau bergerak dengan pergerakan yang banyak. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya dalam sholat, seorang yang pertama harus menetapkan mana kiblatnya. Mana kiblatnya? Karena sahnya sholat seseorang apabila dia menghadap ke kiblat. Hal ini apabila kiblat itu tentunya mudah untuk diketahui, mudah untuk didapatkan arahnya. Pertama, dengan adanya pengetahuan. Kedua, dengan adanya penunjuk. Ketiga, dengan adanya bimbingan bahwa ini kiblat. Kalau penunjuk mungkin kita mendapatkan dengan tanda-tanda mana utara, mana timur, mana barat, mana selatan. Atau apa yang didapatkan manusia pada hari ini berupa alat seperti kompas. Bimbingan kepada manusia yang berada di tempat tersebut. Kalau kita kebetulan tidak berada di tempat kita, tapi berada di tempat di daerah selain daerah kita, kita tanya, ini kiblatnya kemana? Tetapi kalau hilang itu semua, yang dalam hal ini berarti dia tidak mendapatkan pengetahuan yang benar. Dia tidak mendapatkan pengetahuan yang membimbing dia untuk mengetahui kiblat. Maka pada waktu itu, sebagaimana akan datang keterangannya nanti dalam riwayat hadis yang akan datang berikutnya, dia menghadap wajahnya ke arah mana saja dia menghadap. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kalau ada di antara perkara-perkara tadi yang telah disebutkan, tidak boleh dia mengarahkan wajahnya ke selainnya. Tidak boleh dia mengarahkan wajahnya ke selainnya. Kalaupun tentunya untuk menempatkan posisi kita betul-betul selurus dengan Ka'bah, itu sulit kalau di luar wilayah penglihatan mata kita terhadap Ka'bah secara langsung. Tetapi dengan usaha dan upaya yang disebutkan oleh kaum muslimin, dengan huruf, dengan pengetahuan mereka bahwa ini adalah arah Ka'bah, maka itu sudah cukup. Terkecuali kalau kita berhadapan dengan Ainul Ka'bah, badan atau Ka'bah itu dengan sendirinya, bangunan rumah Allah itu dengan sendirinya, maka pada waktu itu tidak boleh kita belok ke arah selain kiblat, selain Ka'bah tersebut, karena itu membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dianggap sholat kita tidak sah. Tetapi kalau tidak dengan arah yang pasti dengan penglihatan mata, Ka'bah tadi di depan, yakni kita terhalangi. Kondisi kita berada jauh di negeri-negeri yang jauh dari negeri Makkah. Maka kita dengan pengetahuan yang umum, sebagaimana yang dikatakan, tetapkan oleh kaum muslimin, bahwa ini adalah arah Ka'bah, maka kita sudah mencukupi. Tidak perlu kita lantas mencari sendiri, menetapkan sendiri, yang ini bahkan menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian, dan walhamdulillah, pemerintah dalam hal ini, kelembagaan Departemen Agama, telah memberikan bimbingannya kepada penetapan ke arah kiblat, secara khusus dengan masjid ataupun musalla yang mau dibangun, sehingga dengan penetapan tersebut diharapkan tidak ada terjadi keributan, tidak ada terjadi perselisihan di antara mereka kaum muslimin. Juga apa yang ditetapkan ini melalui proses ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kita kembali kepada keterangan yang awal, menghadap ke arah Ka'bah. Ini yang paling utama. Baru kemudian, tentunya dalam sholat, tidak boleh melakukan pergerakan dengan pergerakan yang banyak. Diperkenankan bergerak, tapi pergerakan yang memang dibutuhkan. Adapun pergerakan yang banyak, apalagi itu adalah pergerakan yang abad, pergerakan yang sia-sia, tidak ada hubungannya dengan gerakan salat, tidak ada hubungannya gerakan-gerakan yang dibutuhkan, kalaupun bukan gerakan salat tapi dibutuhkan, misalnya seorang menutup mulutnya ketika dia tidak kuasa menahan rasa kantuknya dari menguap, terpaksa dia menutup. Ini bukan gerakan sholat, tetapi memang dibutuhkan. Kalau di antara gerakan-gerakan yang seperti ini, maka kita telah dengarkan beberapa majelis keterangannya diperkenankan. Tetapi gerakan yang tidak ada hubungannya dengan itu semua, hanya sekedar gerakan abas, maka hal ini tentunya dibenci dan bahkan bisa sampai kalau banyak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kembali kepada keberadaan keterangan menghadap ke Baitullah, Ka'bah, maka mereka pun para sahabat ketika diberitahu, mereka lantas memalingkan, menggeserkan posisi mereka yang tadinya membelakangi Ka'bah menjadi menghadap Ka'bah dan akhirnya membelakangi apa? Baitul Maqdis. Demikian. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa mereka para sahabat orang yang tidak banyak membebani dirinya dengan apa-apa yang tidak pantas untuk membebani dirinya dengan beban tersebut. Apa yang datang dari agama Allah dan itu didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya sekedar mendengarkan dan mentaati. Sehingga karenanya mereka adalah orang yang sangat kokoh keimanannya. Mereka orang yang paling kuat keberislamannya. Karenanya wajar mereka dikatakan dari sahabat Rasulullah, mereka adalah ahli jannah. Karena mereka bukanlah orang-orang yang membebani dirinya dengan apa yang tidak sepantasnya untuk membebani diri. Ketika dikatakan kiblat telah dipindahkan, mereka pun berbalik. Kiblat telah dipindahkan. Mereka tidak bertanya, kenapa kiblat dipindahkan? Kita kan sudah enak, kenapa kok? Apa sebabnya dan seterusnya. Mereka tidak mempertanyakan ini. Mereka hanya sekedar mendengarkan dalam keadaan sholat mereka ini. Status mereka sholat. Ketika dikatakan oleh seorang yang melihat sholat mereka, dan orang ini telah sholat bersama Rasulullah menghadap apa? Menghadap ke Ka'bah. Lantas dia mengabarkan kepada kaum yang lagi sholat ini, Ka'bah telah dipindah, saya telah sholat bersama kiblat telah dipindah. Kiblat telah dipindah ke arah Ka'bah dan saya telah sholat bersama Rasulullah ke arah Ka'bah. Maka mereka pun dalam keadaan sholat, mereka pun mengarahkan, memalingkan, menggeserkan wajah-wajah mereka, tubuh-tubuh mereka ke arah Ka'bah tanpa bubar dan tanpa ribut dan tanpa bertanya. Tidak seperti orang sekarang, ributnya lebih banyak daripada menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kita dapati pula Islamnya orang sekarang lebih rapuh daripada Islamnya orang dahulu. Mudah tergoyahkan. Mereka membebani diri mereka dengan beban yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka para sahabat dahulu, mereka hanya sekedar mendengarkan, mentaati, sam'an wa ta'atan. demikian. Yang tentunya inilah sebaik-baik contoh bagi kita semua di dalam berislam. Apa yang datang dari agama ini, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari nabinya, dengarkan aja, terima saja. Itu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita sebaliknya mempertanyakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang aklaniyun, orang-orang yang mengedepankan rasional mereka, maka akhirnya agama pun diragukan keberadaannya. Tidak ada satu perkara dalam agama yang mereka yakini kecuali mereka ragu terhadapnya. Karena terlalu banyak mempertanyakan dan membebankan dirinya dengan apa yang tidak pantas untuk mereka bebankan dirinya. Seperti contoh, ketika dikatakan waris bagi laki-laki lebih banyak daripada perempuan, akal yang bagus, yang menerima, dia tidak akan mempertanyakan kenapa kok bisa banyak. Dia langsung menerima karena apa yang sepenuhnya ditetapkan oleh Allah itulah yang paling baik baginya. Tetapi orang-orang yang tidak sepenuhnya menerima agama, dia akan mempertanyakan kenapa kok laki-laki bisa lebih banyak daripada perempuan, padahal laki-laki dan perempuan itu sama. Yang pada akhirnya nolak apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Allah. Ketika Islam menetapkan bahwasanya perempuan tidak boleh jadi imam salat bagi jamaah, kalaulah kita menerima, maka kita tentunya akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan di dalam beragama. Karena itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang imam adalah laki-laki. Tetapi kalau kita tidak menerima, kita akan menolak apa yang telah ditetapkan tersebut. Dan akhirnya kita membebankan diri kita dengan pengimaman perempuan dalam sholat jamaah. Dan terjadilah kerusakan demi kerusakan karenanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini diantara yang perlu kita ketahui dari keterangan di sini, bahwa mereka para sahabat, mereka hanyalah menerima, mendengarkan, mentaati apa yang datang dari keputusan agama, tidak banyak bertanya, tidak banyak mempertanyakan. Karenanya mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai orang-orang yang dimuliakan, yang berhak mendapat surganya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya sebaik-baik pengikutan, kalau kita juga ingin dikatakan baik, ingin dikatakan selamat, ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun kita tidak ada jaminan dari Allah, tetapi siapa yang mengikuti mereka dengan kebaikan, walladzina tabauhum biihsan, maka mereka pun mendapatkan janji dari Allah berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini dari hadis yang kita baca dan disebutkan di sini wa fil bab qala rahimallahu an ibni umar wa an ibni abbas wa umar ibni aus wa amr ibni auf al-muzani wa anas qala abu isa hadis barra hadithun hasanun sahih waqad rawahu sufyan ats-tsauri an abi isham wa qala haddathana hannad qala haddathana waqi' an sufyan an abdullah ibni dinar an ibni umar qala kanu ruku'an fi salati subhi. Dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan bahkan mereka salat subuh dalam keadaan ruku', diberitahu bahwasanya kiblat telah berpindah. Namun hadis ini dengan hadis yang tadi tidak bertentangan karena diinginkan dengannya dua kaum, bukan satu kaum. Yang ruku' di waktu asar, kaum yang tersendiri, yang ruku' di waktu subuh juga kaum yang tersendiri, kebetulan sama-sama lagi ruku' dan mendapatkan khabar berpindahnya kiblat. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.